Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Sekarang kita melanjutkan bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab Al-Afwu Anil Khadim, bab memaafkan pembantu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, terkadang dalam kehidupan rumah tangga seseorang membutuhkan bantuan dari seseorang untuk meringankan pekerjaan, maka diambillah seseorang untuk dijadikan pembantu atau pelayan. Demikian pula barakafikum, bab ini berkaitan dengan memaafkan seorang budak yang dia sebagai pelayannya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Qala, beliau berkata, haddatsana Hammad, huwa ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah. Qala, beliau berkata, akhbarana Abu Ghalib, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ghalib, yakni Jazawar Al-Basri, an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, beliau menceritakan, akbalan Nabi alaih salatu wassalam ma'ahu gulaman. Suatu ketika Nabi alaih salatu wassalam datang bersama dua budak. Barakallahu fikum. Suatu ketika Nabi pernah datang ke sebuah tempat bersama dua orang budak. Fawahaba ahadahuma li aliyin salawatullahi alaih. Maka Nabi alaih salatu wassalam memberikan, menghadiahkan salah satu budak yang beliau miliki kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la tatribahu, jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, sesungguhnya aku melarang, sesungguhnya aku dilarang, kata Nabi, sesungguhnya aku dilarang memukul orang yang melakukan ibadah sholat, ahlus sholat. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu akbalna, dan sungguh, kata Nabi, aku telah melihat dia sholat semenjak kami datang. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa a'ta Abu Dzar gulaman, dan setelah itu Nabi juga memberikan kepada Abu Dzar budak yang satunya lagi. Wa qala, dan Nabi beliau berpesan kepada Abu Dzar, istausi bihi ma'rufan, aku berwasiat dengan adanya budak tersebut supaya engkau berbuat ma'ruf baik kepada dia. Fa'taqahu, namun setelah itu ternyata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diberi budak oleh Nabi, beliau memerdekakan budak yang diberikan oleh Nabi. Faqala, maka Nabi bertanya, ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh budak tersebut? Maksudnya, bertanya, kenapa kok sampai dimerdekakan? Apakah dia berbuat salah sehingga kamu merasa bersalah lalu memerdekakannya? Qala, maka Abu Dzar menyatakan, amartani an astausiya bihi khairan fa'ataqahu, fa'ataqtuhu. Kata Abu Dzar, engkau wahai Nabi telah memerintahkan aku untuk menerima budak tersebut dan berbuat baik kepadanya, maka aku memerdekakan dia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadis ini sanadnya hasan, namun al-imam al-Albani rahimahullah mensohihkan hadis ini dalam silsilah sohihah nomor 1428 dan nomor 2379. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Marwazi dalam Ta'zimi Qadri Shalah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadis ini hasan dan ada yang mensahihkan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh pensyarah kitab Adabul Mufrad, Syekh Muhammad bin Said Ruslan, yang kitabnya ada di hadapan kita ini, beliau memberikan ya pengertian makna-makna dari hadis tersebut. Kata beliau, dari lafaz istausi bihi ma'rufan, aku berwasiat kepadamu dengan adanya budak tersebut agar engkau berbuat ma'ruf. Ai maksudnya adalah taqabbal wasiyati fihi bil khair. Terimalah wasiatku ini dengan berbuat kebaikan. Ya. Pada perkara budak tersebut. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam hadis disebutkan ketika menyebutkan li aliin, budak tersebut salah satunya diberikan kepada Ali. Lalu Ali bin Abi Thalib diberi gelar dalam hadis tersebut shalawatullahi alaihi. Yang gelar tersebut barakallahu fikum seperti gelar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau shalawatullahi alaihi. Seharusnya Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun dalam hadis tersebut ditulis shalawatullahi alaihi. Kata Syekh Muhammad bin Said Ruslan rahimahullah, beliau menyatakan wal haq, dan yang benar, yang tepat, anna ahlas sunnah la yasta'miluna hadza. Ahlus sunnah tidak memakai gelar tersebut untuk Ali bin Abi Thalib maupun sahabat yang lain. Karena gelar sholawat dan salam itu khusus untuk Nabi. Ya. Bal innahum la yuhriduna aliyan radhiyallahu anhu biqaulihim. Dan bahkan mereka ahlu sunnah tidak mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, ya, sebagaimana ucapan mereka orang-orang Syiah. Ya. Kullama dzakaruhu, ketika ada orang-orang Syiah menyebut Ali bin Abi Thalib, seringnya al-Imam Ali, al-Imam Ali. Imam adalah Ali, pemimpin adalah Ali. Barakallahu fikum. Wala yaquluna kama taqulu syiah, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ketika menyebut Ali bin Abi Thalib diberi embel-embel karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wala yuhridunahu bisalah alaihi ala hadzan nahwi, dan ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dengan sholawat. Ya. Karena seorang sahabat cukup diberi embel-embel dengan gelar radhiyallahu ta'ala anhu untuk laki-laki, radhiyallahu ta'ala anha untuk sahabiat yang wanita. Walakin la'alla al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala innama zakara dhalika ala hasabi ma wasala ilaihi fala tasriba alaihi rahimahullah. Akan tetapi bisa jadi al-imam al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan hadis tersebut itu sesuai yang beliau dapat. Dapatnya seperti itu ketika barakallahu fikum mendapatkan hadis, maka tidak ada celaan untuk beliau. Ya, tidak ada celaan untuk al-imam al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Jadi ucapan Ali bin Abi Thalib, ya, atau ketika menyebut Ali bin Abi Thalib kemudian diberi embel-embel salawat dan salam, ya, kata para ulama itu kebiasaannya Syiah. Yang seharusnya radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, ya, dan keluarga beliau Ahlul Bait selalu disebut oleh Syiah dengan shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau shalawatullahi alaihi. Maka ini kurang tepat. Kurang tepat, barakallahu. Namun kalau sebagai pengikutan saja, ya, salawat dan salam kepada Nabi, lalu yang lain diikuti, diikutkan, maka tidak mengapa. Kalau barakallahu mengkultuskan yang lain tidak, ya, maka ini dilarang. Barakallahu. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Kemudian diambil faedah dari hadis ini, di antaranya yang pertama, al-hasu al-rifti bil-khadim wa adamit tadajjur min fi'lihi. Anjuran untuk berlemah lembut terhadap pembantu dan anjuran untuk tidak berkeluh kesah atau bosan atas perbuatan pembantu tersebut. Mungkin ya sering lalai, maka barakakum hendaknya dinasehati dengan rifku walin, dengan lemah lembut. Barakallahu'alaikum. Pada faedah yang pertama ini diambil dari, ya, sabda Nabi alaih salatu wassalam, la tatribahu, jangan engkau memukul pembantu, pelayan atau budak. Ini menunjukkan ketika seorang budak itu membuat masalah, ya, barakakum, membuat sesuatu yang jengkel kepada tuannya atau majikannya, maka hendaknya dinasehati dengan lembut dan tuannya supaya tidak berkeluh kesah. Sebagaimana barakakum sabda Nabi juga kepada Abu Dzar, pesan beliau, istausi bihi ma'rufa, terimalah nasihatku ini, wasiatku ini, supaya engkau berbuat baik kepadanya. Barakakum. Faedah yang kedua, al-hasu alal afwi anhu indal khotok, anjuran untuk memaafkan pelayan, memaafkan pembantu, memaafkan budak ketika berbuat salah. Ketika berbuat salah. Barakallahu'alaikum. Yang namanya manusia, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, selalu berbuat salah, baik itu malam maupun siang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sering berbuat salah malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, sementara aku adalah zat yang mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka barakallahu, kesalahan juga terkadang datang dari seorang pembantu. Maka hendaknya dimaafkan apabila salah. Dan juga dalam sebuah hadis, barakallahu, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tiga hal. Sebutkan dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati, kata Nabi, sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena al-khata', karena salah. Ya, tidak sengaja dia berbuat salah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang yang safar kemudian di tengah padang pasir yang luas, yang kehilangan kendaraannya, yang di situ ada makanan, minumannya dan bekalnya, kemudian ya, dia berputus asa setelah mencari, lalu kemudian barakallahu, Allah kembalikan lagi ketika dia bangun tidur, sudah mendapati di sisinya, baru dia mengatakan, Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah rabbmu. Salah ucap, salah ngomong, maka Allah maafkan tanpa sadar tadi. Wan nisyan, yang kedua, karena lupa, maka Allah memaafkan orang yang lupa, bukan menyengaja. Beda kalau melupakan, itu beda lagi. Melupakan berarti ada unsur i'rad, berpaling. Dia benar-benar lupa. Sebagaimana Nabi, Nabi saja yang merupakan manusia biasa seperti kita juga pernah lupa. Ketika sholat, akhirnya ada syariat sujud sahwi. Terkadang kelebihan rokaat, terkadang kurang rokaatnya. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Dan seseorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, maka Allah memaafkan kalau orang dalam keadaan terpaksa. Ingat, paksaan di sini, ya, barakallahu fikum, kalau dia tidak melakukan, maka nyawa akan hilang. Ini patokan sesuatu terpaksa. Kalau dia tidak melakukan, dia akan meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan terpaksa. Ya, barakallahu fikum. Dipaksa untuk melakukan ucapan kufur, namun hatinya tetap tenang dengan keimanan. Kalau tidak, dibunuh karena temannya sudah ada yang dibunuh. Barakallahu fikum. Maka boleh bagi dia selama keimanannya tetap ada, barakallahu fikum, dalam hatinya, tetap tenang dengan keimanannya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang salah, lupa dan terpaksa atau dipaksa, maka di sini juga barakallahu fikum anjuran untuk memaafkan orang lain. Dalam bab ini memaafkan pembantu atau budaknya ketika berbuat salah. Oleh karena itu Nabi menyatakan, la tatribhu, jangan kamu pukul dia. Barakallahu fikum. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat ke-199, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kaum muslimin untuk memiliki sifat mudah memaafkan orang lain. Al-A'raf 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudzil afwa, jadilah pemaaf. Berilah maaf pada orang lain. Wa'mur bil ma'ruf. Dan perintahlah dengan perintah yang baik. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Dan jangan seperti orang yang lalai. Barakallahu fikum. Ini faedah yang kedua. Sekarang faedah yang ketiga. Barakallahu fikum. Adamul hajati ila darbit ta'dibi lilladzi yata'addabu ma'al maula subhanahu wa ta'ala. Tidak dibutuhkan, tidak perlu adanya pukulan yang sifatnya mendidik untuk orang yang memiliki adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang itu memiliki adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Beribadah kepada Allah rajin. Sholat. Tidak berbuat syirik. Ya. Maka ketika berbuat salah, tidak perlu dipukul. Ya, tidak perlu dipukul. Karena dia memiliki adab yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi menyatakan, la taqribhu. Kamu jangan pukul dia. Wa inni fa inni nuhitu an darbi ahli shalah, karena aku, kata Nabi, dilarang memukul orang yang mengerjakan amalan salat, berarti ahli ibadah muslim, baik, memiliki adab yang baik kepada Allah. Wa yaqumu bi haqqi ubudiyyatihi, dan tidak perlu adanya pukulan kepada orang yang memiliki adab kepada Allah dan orang yang senantiasa menunaikan, ya, hak-hak peribadahan kepada Allah. Fa'idha akhto'a. Maka apabila dia berbuat salah dalam keadaan dia itu memiliki adab yang baik kepada Allah, fa'innana lanat ribuhu darbat ta'dib. Maka kita tidak diperkenankan untuk memukul budak tadi, pelayan tadi, pembantu tadi, walaupun pukulan tersebut sifatnya untuk mendidik, maka tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nanti akan disebutkan, lalu bagaimana kalau dia salah? Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaih salatu wassalam, fa inni nuhitu andor bi ahli sholah, sesungguhnya aku dilarang untuk memukul ahlus sholah, orang yang biasa, ya, melakukan sholat. Nabi itu tidak pernah memukul siapa saja kecuali dalam jihad fi sabilillah. Diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ma daraban nabi alaihi salatu wassalam qad biyadihi walam ra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Yang artinya, Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, baik kepada istri maupun pembantunya, budaknya, apalagi orang lain. Budak itu kan masih berkofikum, boleh diperintah sana sini oleh majikannya, oleh tuannya. Maka dipukul pun hukum asalnya boleh. Nabi tidak pernah, pada istri juga tidak, berkofikum, kepada budak apalagi. Illa kecuali ayu jahida fi sabilillah, ketika beliau berjihad fi sabilillah, memukul orang kafir, ya, lawannya dengan pedang. Barakallahu fikum. Maka kata Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id Ruslan, fa idza kana yata'addabu ma'allahi ta'ala yusalli wa yaqumu bihaqqil ubudiyyati lillah tabaraka wa ta'ala fa innahu la yutrabu hina idzin darbat ta'dib. Maka apabila orang tersebut, budak tersebut, pembantu tersebut beradab kepada Allah dengan dia senantiasa sholat, menjalankan hak-hak peribadahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka keadaan dia itu kalau salah tidak perlu dipukul, ya, sebagai bentuk pukulan yang mendidik, tidak perlu. Lalu bagaimana? Li'annahu yakfi fi haqqihi an nursidahu. Karena cukup memberikan hak kepada dia dengan membimbing dia. Ya, ketika salah dibimbing saja, diberitahu. Wa an nu'allimahu, dan diajari. Ya, diberikan taklim, pengajaran. Wa an nadullahu ala ma yatawajjabu fi'luhu wa ma la yatawajjabu fi'luhu. Dan hendaknya kita memberlakukan dia, budak atau pembantu yang memiliki adab yang baik, ketika salah, ya, menunjukkan mana yang harus dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan. Wa yastajibu hina idzin, maka dengan itu dia bisa menerima, ya, bisa menerima nasihat, mudah menerima. Li'annahu yar'a haqqallahi ta'ala. Kenapa mudah? Karena memang dia itu sudah memiliki watak, ya, senantiasa barakafikum memelihara, memperhatikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di, ya, dibimbing, ya, dialihkan barakafikum kepada jalan yang baik, maka barakafikum itu akan mudah diterima daripada dipukul. Barakafikum. Ini yang seharusnya diperhatikan, ya, oleh barakafikum orang yang memiliki pembantu atau budak. Atau seorang ustadz kepada santrinya. Barakafikum, guru kepada muridnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang faedah yang keempat. Fil hadis, dalam hadis ini, isyaratun ila takrimil musalli wa sahibis shalah wat taqwa. Dalam hadis ini ada isyarat, barakallahu, ada isyarat untuk memuliakan kaum muslimin yang melakukan sholat, yang biasa melakukan amalan sholat. Wa sahibis sholah, dan memuliakan orang yang soleh. Wa taqwa, dan kaum muslimin yang bertakwa, wajib dimuliakan. Ya, karena Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan pukul dia, yakni budak yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan pukul dia, karena aku dilarang untuk memukul orang yang sholat, dan sungguh aku sering melihat dia sholat semenjak kami datang. Ya, maka memuliakan orang yang sholat, orang yang soleh, dan orang yang bertakwa. Barakafikum. Oleh karena itu, dalam hadis Abdullah bin Umar, beliau menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah, ya, menyampaikan kepada para sahabat yang itu ditujukan kepada orang-orang munafik yang tinggal di Madinah ketika itu. Nabi menyatakan, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yudil iman ila qalbihi la tu'dul muslimin. Wahai orang-orang yang mengaku berislam dengan lisannya, mengaku muslim dengan syahadatnya, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wahai orang yang cuma mengaku-ngaku berislam dengan lisannya, sementara iman belum sampai ke dalam hatinya, ini cirinya orang munafik. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian sering menyakiti kaum muslimin. Wa la tu'ayyiruhum, jangan sering ya menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u auratahum, dan jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan seorang muslim memiliki hak untuk ya tidak disakiti dan harus dimuliakan. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aib dia. Wa man yattabi' atau waman yattabi'in lahu auratahu, dan barang siapa yang Allah bongkar auratnya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bongkar ya aib orang tersebut walaupun dia berada di dalam rumahnya, tidak keluar rumah, Allah akan bongkar juga. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, kaum muslimin wajib untuk dimuliakan. Mereka yang sholat, mereka yang soleh, dan mereka yang bertakwa. Dan banyak dalil lagi tentang haramnya menyakiti kaum muslimin. Barakallahu'alaikum. Pernah disebutkan dalam hadis riwayat al-imam At-Tirmidzi dan al-imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika datang seseorang menemui Nabi. Orang tersebut menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam na'fu anil khadim, berapa kali kita harus memaafkan pembantu, memaafkan budak, berapa kali jumlahnya? Yakni ketika budak tersebut salah, ya, lalai, berapa kali harus dimaafkan? Faso mata, alaih salatu wassalam. Namun Nabi diam, tidak menggubris, ya, tidak meladeni pertanyaan dari sahabatnya tadi. Sampai diulang 3 kali, baru Nabi menyatakan, u'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan dia sebanyak 70 kali dalam sehari. Ya, ketika salahnya baru 50 kali tetap dimaafkan. Walaupun sampai 70 kali. Ini menunjukkan barakofikum ya, ketika itu budaknya adalah budak yang soleh, yang baik. Barakofikum. Adapun budak yang kafir barakallahu, maka masih punya hak untuk di ya dididik dengan baik. Ya, tidak disiksa barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima. Dalilun ala zuhdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fid dunya alfaniyah. Hadis ini terdapat dalil tentang sifat zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap dunia yang fana ini. Barakallahu'alaikum. Di antara bukti zuhudnya, ya, beliau tidak membutuhkan pelayan, ya, tidak membutuhkan pembantu. Maka beliau berikan dua budak, satu kepada Ali bin Abi Thalib, satu kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Wa itharuhu al-akhirah 'ala dunya, dan hadis ini menunjukkan atau wa ala itharihi li ashabihi, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi lebih mementingkan hak para sahabat, ya, kebutuhan para sahabat daripada kebutuhan beliau. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk zuhudnya Nabi, ya, tidak butuhnya Nabi, merasa cukupnya Nabi kepada apa saja yang Allah berikan kepada Nabi. Barakallahu fikum. Yang pernah kita sampaikan dulu, ketika Anas bin Malik, ya, masuk menemui Nabi saat beliau tidur, ya, di tikar yang dianyam, tikar pelepah kurma yang dianyam, barakallahu fikum, lalu beliau berbantalkan dari kulit yang berisi serabut. Kulit isinya serabut, bukan kapuk seperti kita. Sudah kain, kapuk, empuk lagi. Kasurnya spring bed. Barakallahu fikum. Ada AC-nya. Beda dengan kita. Barakallahu fikum. Setelah itu ada beberapa sahabat masuk, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk. Ketika melihat seperti itu, Nabi barakallahu fikum, ya, terlihat pada pinggang beliau, ya, bekas dari anyaman pelepah yang beliau tiduri, yang dijadikan alas. Maka barakallahu fikum, Umar bin Khattab menangis. Ketika menangis barakallahu fikum, baru Nabi terbangun, ya, dan bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Maka barakallahu fikum, Umar bin Khattab menyatakan, wallahi demi Allah, sungguh engkau lebih mulia, memiliki kemuliaan, ya, di sisi Allah daripada Raja Persia dan Raja Romawi. Sementara mereka ini, Raja Persia dan Romawi, bermain-main, ya, dengan dunia, ya. Sementara engkau wahai Nabi keadaannya seperti ini. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menimpali, beliau menyatakan, ma tardo antakuna lahumud dunya walana al-akhirah. Tidakkah kamu rela, ridho wahai Umar, biarlah dunia itu untuk mereka dan akhirat untuk kita. Maka Umar Ibn Khattab barakallahu fikum menjawab, bala, tentu, ya, kami ridho wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keadaan Nabi barakallahu fikum. Dan juga kalau kita melihat kehidupan beliau, keseharian beliau barakallahu fikum, jarang kenyang, ya, sampai-sampai, ya, hanya tinggal beberapa kurma saja, beberapa butir kurma saja di rumah beliau. Faedah yang berikutnya, zuhdu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa mahabbatuhu lil khair. Kalau tadi disebutkan zuhudnya Nabi, sekarang disebutkan zuhudnya sahabat yang mulia, yakni Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan cintanya beliau terhadap kebaikan. Wa isaruhu al-akhirah ala dunya, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Fa fahima min wasiyatin nabi alaihi salatu wassalam bihadzal mamluki khairon. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau memahami wasiat nabi tersebut adalah wasiat yang baik terkait budak yang diberikan kepada beliau. Fa amila ma'ahu a'zamal khair wa huwa itquhu. Maka Abu Dzar Al-Ghifari mengamalkan wasiat nabi dengan sebaik-baik amalan, sebaik-baik seutama-utama amalan, yakni dengan cara membebaskan budak tersebut yang diberikan oleh nabi kepada beliau. Fa asbaha hurran ba'da an kana mamlukan. Akhirnya budak yang beliau merdekakan statusnya menjadi budak yang merdeka, padahal sebelumnya adalah seorang budak. Jadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari diberi oleh nabi seorang budak, beliau membebaskan. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum, dengan bebasnya budak dari tangan beliau, dari milik beliau, ini menunjukkan beliau tidak butuh lagi dengan budak, dengan pelayan, pembantu. Maka ini menunjukkan zuhudnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan menunjukkan bahwasannya beliau menginginkan kebaikan. Apa itu? Dengan memerdekakan budak tersebut. Barakallahu fikum. Maka beliau akan mendapatkan kebaikan, pahala. Walhurriyah maknan rohi', dan kemerdekaan, kebebasan, ya, bermakna, ya, memiliki makna yang tinggi. Memiliki makna yang tinggi. Bikhilafil abdil mamluk, berbeda dengan seorang budak yang dimiliki. Fa'innahu sil'ah, karena budak yang dimiliki hakikatnya itu masih seperti barang dagangan. Bisa dijual kesana kemari. Ya, barakah hukum. Tidak bisa bebas, tidak boleh melarikan dari tuannya. Ya, dirinya dan hartanya juga milik tuannya. Jadi seperti barang dagangan. Falam yatma Abu Dzar la fi bai'ihi wa la fi khidmatihi. Abu Dzar barakah hukum Al-Ghifari tidak rakus, tidak tamak, baik dengan menjual budak tersebut atau tidak tamak dengan menginginkan pelayanan dari budak tersebut. Beliau tidak ingin. Walakinnahu tami'a fi ajri itqihi fa'ataqahu. Akan tetapi Abu Dzar Al-Ghifari sangat ingin, sangat berharap mendapatkan pahala, ya, atas pembebasan budak yang beliau dapatkan. Akhirnya beliau membebaskan budak tersebut. Ini menunjukkan barakallahu'alaikum zuhudnya Abu Dzar Al-Ghifari dan kecintaan beliau terhadap kebaikan. Akhirnya beliau membebaskan budak yang beliau miliki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya. Jadi menunjukkan kepada kita para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang mencintai kebaikan. Oh, yeah. Ini adalah beberapa faedah yang bisa diambil dari bab al-afwu anil khadim. Bab memaafkan pembantu atau memaafkan budak atau pelayan. Oh, yeah. Mungkin sampai di sini, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana Alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakumullah barakallahu.